Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Sampai matan yang terakhir kita baca tadi, fala khaira fi rajulin juhalul kufari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada seseorang yang orang-orang kafir yang awam saja lebih mengetahui tentang makna la ilaha illallah daripada dia. Sampai matan ini ada tambahan dua dasar, yaitu dasar yang ke-8 dan dasar yang ke-4. Dasar yang ke-8 yaitu mereka mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah pada petikan kalimat fa inna ulama qala lahum qulu la ilaha illallah qalu ajal al alihata ilaha wahida dan seterusnya sampai fa idza arafta annal juhal al kufar ya'rifuna dhalik. Itu mengisyaratkan pada dasar yang ke-8. Mereka itu tahu tentang kalimat tauhid. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun yang dasar yang ke-4, bahwa musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dasar yang ke-4 adalah musyrikin di zaman kita lebih sesat dari musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tinjauan tertentu. Ini diambil dari isyarat pada petikan matan fal ajabu mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah ma'arafahu juhalul kufar. Maka sungguh mengherankan perihal orang yang mengaku muslim sementara dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat tauhid yang diketahui oleh orang-orang kafir yang awam. Dan kalimat terakhir pada petikan matan tadi juga mengisyaratkan hal itu. Artinya kaum musyrikin di zaman kita ini dan di zaman Syekh penulis rahimahullahu taala itu lebih sesat daripada kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi mereka lebih mengetahui makna dari kalimat tauhid. Satu. Kemudian dari sisi apa lagi? Nanti akan dijelaskan pada matan yang selanjutnya, sisi-sisi yang lain. Tapi ingat, tidak dari segala sisi. Sehingga saya tuliskan dari tinjauan tertentu. Karena dari sisi yang lain, yang bukan tinjauan tertentu tadi, kaum musyrikin sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbalik ya, musyrikin yang dihadapi oleh zaman Rasul ya, musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih apa? Lebih parah daripada musyrikin di zaman kita. Jadi kalau pada matan ini kan musyrikin zaman kita lebih sesat daripada atau lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Itu menurut tinjauan tertentu. Tapi dari sisi tinjauan yang lainnya terbalik. Musyrikin dahulu yang lebih parah daripada musyrikin sekarang. Sehingga gak boleh dimutlakan untuk seluruh keadaan. Ada tinjauannya masing-masing. Kalau dari sisi ini yang lebih parah musyrikin sekarang. Kalau dari sisi itu yang lebih parah musyrikin dahulu, begitu. Misalnya dari sisi tinjauan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mengingkari hari kebangkitan dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak syariat yang dibawa oleh beliau dan tidak menerimanya, maka itu tentu lebih parah daripada banyak dari kaum musyrikin zaman sekarang yang mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan musyrikin yang dahulu, mereka juga meyakini nanti akan mati, nanti akan dibangkitkan. Begitu. Nah, ini. Tapi dari tinjauan tertentu, musyrikin sekarang lebih parah. Apa saja tinjauan itu? Ada tiga yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Kasyif Syubhat. Yang pertama yang di sini. Yang kedua dan ketiga bersambung. Nanti insya Allah. Ikuti pada waktu dan tempat yang sama. Insya Allah. Nah, yang pertama ini bahwasanya mereka mereka lebih tahu tentang makna kalimat tauhid daripada musyrikin zaman sekarang. Sebagian musyrikin zaman sekarang maksudnya. Baik. Kita lanjutkan pada kalimat berikutnya dari kalimat yang dituliskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Al-Faslu Rabi, pasal yang keempat. Ma'rifatul mu'mini anna ni'matallahi alaihi bitauhid tujibu alaihi al-farhu farahu bihi wal khaufu min salbihi. Pengetahuan seorang mukmin bahwa nikmat Allah atasnya, yaitu karunia Allah atas ahlu tauhid berupa diberi anugerah bisa bertauhid, tujibu alaihi al-farahu bihi, menuntut dia untuk apa? Gembira, gembira, bahagia. Satu sisi. Sisi yang lain apa? Menuntut ahlu tauhid untuk al-khauf, takut, khawatir, min salbihi, jangan-jangan nanti hilang tauhidnya sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, jangan-jangan tauhidnya hilang dan belum dia taubati, kehilangan tauhidnya tadi, hilangnya tauhidnya tadi dari dirinya sampai dia meninggal dunia. Takut. Satu sisi bahagia. Banyak orang yang enggak paham tauhid, saya paham tauhid, alhamdulillah. Banyak orang yang masih pakai jimat, saya enggak pakai jimat, alhamdulillah. Banyak orang yang main sihir, ketika apa putus cinta maka sihir bicara. Nah, ini. Nah, banyak yang seperti itu. Barangkali. Nah, saya alhamdulillah tidak. Atau setidaknya mantan, alhamdulillah. Nah, mantan berarti bertaubat. Bagus ini, dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Nah, itu. Entah dengan jimat semar mesemnya, apa semar mendemnya, apa dan seterusnya untuk jimat-jimat pelet. Dan ini sihir pembatal keislaman dijelaskan dalam kitab Al-Wajibat. Salah satu pembatal keislaman adalah sihir pelet kalau dalam bahasa kita ya. Semar mesem atau dan yang lainnya dari apa namanya? Jimat dari sihir-sihir itu. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Idza arafta ma dzakarta lak. Mulailah penulis menyebutkan beberapa perkara sebagai pendahuluan untuk membawa pembaca kepada kesimpulan kamu itu harus bersyukur. Kamu itu tertuntut untuk bahagia, gembira. Kamu itu wahai pembaca di sisi yang lain tertuntut untuk takut juga. Untuk sampai pada kesimpulan seperti itu, beliau membawa pembaca untuk memahami empat mukaddimah. Atau ya, empat mukaddimah yang ditandai masing-masingnya dengan idza arafta, wa arafta, wa arafta, wa arafta, begitu. Jika engkau telah mengetahui ini, jika dan engkau telah mengetahui itu, dan engkau telah mengetahui ini dan itu, sampai empat kali baru, nah, kesimpulannya kamu harus bersyukur, kamu tertuntut bahagia, kamu tertuntut gembira, kamu tertuntut juga untuk takut. Baik, kita awali. Idza arafta ma dzakarta laka ma'rifata qalbin. Jika engkau telah mengetahui apa yang telah saya sebutkan kepadamu, wahai pembaca, ma'rifata qalbin, dengan ilmu yang menghujam dalam hati, yang disinari dengan nurul iman, wa arafta syirk billah, dan engkau telah mengetahui hakikat syirik, yaitu menyekutukan Allah, alladzi qala Allahu fihi, yang Allah berfirman tentang syirik. Ini isyarat bahwa karakteristik syirik itu seperti ini, ciri khas syirik ini seperti ini, yang akan disebutkan dalam ayat. Atau dengan kata lain, penulis ingin menggambarkan betapa bahayanya syirik itu. Salah satu saja ayat tentang bahayanya syirik ini, itu salah satu saja. Karena nanti akan dibawa kepada kesimpulan, kamu harus takut. Takut kalau terjatuh dalam syirikan, hilang tauhidmu. Di samping kamu juga tertuntut gembira. Karena kenyataannya kamu sekarang mentauhidkan Allah, tapi kan gak jaminan sampai menutup mata kamu terus mentauhidkan Allah. Coba yang hadir di sini, siapa yang kemudian bisa menjamin dirinya meninggal dalam keadaan beragama Islam? Jangankan bertauhid yang sempurna, beragama Islam. Tidak ada yang tahu, karena perkara yang gaib, tidak ada yang bisa menjamin. Maka terus kita menghibah, memelas, memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bik, wa ana a'lamu astaghfiruka lima la alam. Dan doa-doa yang semisal itu terus, ya. Siapa yang menjamin kita bisa mentaatkan Allah terus? Hati berbolak-balik, bisa berbolak-balik, begitu maksudnya. Mari kita perhatikan salah satu bahayanya syirik saja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa duna dzalika. Duna ini jangan diartikan dengan makna selain, kalau dikhawatirkan yang mendengar itu fahamnya asal bukan syirik, walaupun kufur akbar, walaupun nifak akbar, termasuk yang diampuni oleh Allah. Maka cara menerjemahkan yang pas sehingga tidak dikhawatirkan salah faham pendengarnya, duna di sini adalah di bawah tingkatan kesyirikan. Bisa syirik, bisa kufur, bisa nifak, pokoknya setingkat dengan syirik akbar. Bukan asal tidak syirik. Gitu. Karena yang dimaksud dengan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih di sini, syirik yang tidak diampuni di sini jenis syirik akbar menurut pendapat yang terkuat. Karena ada perbedaan ulama, apakah ayat ke-48 dari surat An-Nisa yang dimaksud dengan ayyusyraka bihi itu syirik besar atau syirik kecil juga termasuk yang tidak diampuni oleh Allah. Berselisih pendapat ulama. Namun yang terkuat adalah ini khusus syirik akbar. Tidak saya sampaikan perselisihannya karena waktu. Walaupun jangan menyangka ulama yang mengatakan ini juga syirik kecil tidak diampuni kemudian kekal selamanya di neraka. Enggak begitu. Artinya masuk dalam wazanah, dalam timbangan amal. Kalau tidak diampuni ya masuk dalam timbangan amal. Amalanmu apa? Amalan kebaikanmu. Tapi orang berpikir, ahlu tauhid yang baik berpikir, amalan apa yang bisa menandingi syirik kecil, walaupun kecil tapi syirik tingkatannya secara jenis, syirik kecil ini lebih besar daripada dosa besar. Secara umum demikian. Ada makna, ada penjelasan, kalimat secara umum dan secara jenis. Secara umum dan secara jenis, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Apa maksud kalimat secara umum, secara jenis itu ada syarahnya lagi di daurah tersendiri. Kalau menginginkan, sudah saya tulis di muslim.id. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa yakfiru maduna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa di bawah tingkatan syirik akbar liman yasha. Tapi ingat, jangan hilang rasa takut. Oh, setelah selesai dari pengajian kitab Kasyusyubhat, asal enggak syirik akbar kan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia ngantuk pas saya sampaikan liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, potongannya saja enggak termasuk yang dikehendaki, bagaimana jahitannya? Nah, ini jangan kemudian memudahkan. Oh, kan asal enggak syirik akbar, kata Ustaz. Ada dalilnya kok, seperti itu. Nah ini, tidak demikian bagi orang yang Allah kehendaki. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, perlu difahami bahwa ayat ini adalah maksudnya bahwa syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak bertaubat. Tapi kalau bertaubat, walaupun sudah melakukan syirik akbar sekalipun, asal terpenuhi syarat taubat yang 6 itu, ikhlas, an-nadam menyesal, al-iqla berhenti dari dosa seketika itu juga, al-azm bertekad kuat tidak mengulanginya. Ini untuk dosa syirik maupun dosa yang lain, untuk bertobat dari dosa syirik maupun dosa yang lainnya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Kemudian yang sudah berapa tadi, ikhlas, menyesal, berhenti, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Kemudian yang 2 lagi terkait dengan syarat waktu. Sebelum nyawa sampai tenggorokan, artinya sebelum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, walaupun masih hidup, sudah enggak diterima tobatnya. Padahal sakaratul maut itu dengan kehidupan jaraknya tipis. Tidak ada yang tahu. Detik ke-27 setelah ini bisa jadi ajal Anda tiba. Sakaratul maut tiba. Tidak ada yang tahu. Jangan merasa masih segar bugar, masih kuliah, kemudian enggak ada apa? Enggak ada kemudian pasti jaminan, pasti nanti meninggalnya umur 60 tahun, tidak. Oleh karena itu tobat itu wajib segera. Wajib segera. Tobat itu tidak boleh ditunda-tunda. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian ini pun diselenggarakan dalam rangka untuk memeriksa aib kita masing-masing. Barangkali pernah ada yang melakukan syirik, segera tobat. Mudah kok tobat itu. Bagi yang orang yang benar-benar untuk berniat untuk bertaubat, seperti itu. Mengapa ayat ini di apa maksudkan adalah bagi orang yang tidak bertobat sehingga syirik akbar tidak diampuni. Sementara kalau bertobat walaupun syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar diampuni oleh Allah. Jawabannya karena ada ayat yang lain. Dalam surat Az-Zumar ayat 53. Yang mengandung larangan dari berputus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, enggak ada yang dikecualikan dalam ayat ini. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah menerima semua dalil, tidak boleh berdalil dengan sebagian dalil dan menolak sebagian dalil yang lain, enggak boleh. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahaya syirik itu banyak, bahaya syirik itu tidak hanya yaitu pelakunya tidak diampuni oleh Allah. Bahaya syirik akbar itu banyak. Bahaya syirik akbar itu tidak hanya pelakunya tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat. Di antaranya dari bahaya syirik yang lain, syirik akbar menggugurkan seluruh amal soleh pelakunya. Ibadahnya yang lama-lama, hajinya yang mahal-mahal, umrohnya yang keluar duit banyak. Ngeri gak itu kalau gak belajar tauhid itu? Kemudian apa namanya, sodakohnya yang miliaran. Gugur semuanya, dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Kemudian bahaya yang berikutnya, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48 dan surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian pelaku syirik akbar jika mati tidak tobat kekal selamanya di neraka. Ngerinya pelakunya kalau di akhirat kekal selamanya di neraka kalau tidak bertaubat. Dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 6, surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian syirik besar menyebabkan halalnya darah pelakunya. Dalilnya surat At-Taubah ayat 5. Serta menyebabkan halalnya harta pelakunya. Dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Anas dan selainnya. Tentu maksudnya adalah yang melaksanakan pemerintah kaum, memerintah muslimin, bukan individu per individu dari muslim merampas harta orang musyrik, tidak demikian. Tahukah Anda ulama telah menjelaskan bahwa pelaku syirik besar kalau sampai sudah difonis keluar dari agama Islam dengan fonis takfirul muayyan. Sebentar lagi akan saya jelaskan insyaallah. Fonis pengkafiran yang tunjuk hidung. Fulan dengan nama ini bin ini kafir. Walaupun kemarin muslim. Karena telah terpenuhi syarat untuk dikafirkan dan hilang penghalang-penghalangnya. Bukan mengkafirkan yang gegabah dan sembrono serta sembarangan yang dilakukan oleh teroris. Ingat, dari majelis ini semoga bisa sampai rekaman ini kepada para teroris. Hadanallah jami'an. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa takfir pasangannya adalah tafjir. Kalau sudah pengajian itu isinya adalah mengkafirkan dengan mudah sembrono tanpa kaidah yang jelas, tanpa kaidah yang berdasarkan dalil dengan manhaj as-salafus saleh, mudah mengkafirkan asal melakukan apa perbuatan dosa besar kemudian kafir, maka pasangannya lihat anggota-anggota pengajian itu, muka-muka itu nanti jadi muka DPO kemungkinannya karena tafjir peledakan setelah itu. Mengapa? Karena halal darahnya, halal hartanya dan seterusnya. Ngeri teroris itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok tengah-tengah. Nanti akan saya jelaskan setelah ini insyaallah. Tengah-tengahnya bagaimana dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan. Saya lanjutkan terlebih dahulu dari bahayanya syirik tadi, tinggal satu. Tinggal satu yang saya sampaikan di sini. Karena bahayanya sesungguhnya masih ada yang lain. Pelaku syirik besar, kalau sudah ditakfir muayyan, keluar dari agama Islam, maka jika masih hidup, disikapi dengan tidak boleh dimakan sembelihannya, dihukum dengan hukum bunuh, dan eksekusinya ditangani pemerintah muslim, tidak orang per orang. Hanya saja dimintai bertobat terlebih dahulu. Jika bertobat, diterima tobatnya oleh Allah dan tidak dibunuh, serta disikapi sebagai seorang muslim. Namun jika pelaku syirik besar tersebut mati dan tidak bertaubat, kalau tadi sewaktu di dunia ya, disikapi seperti itu, tidak boleh dimakan sembelihannya, dihukum dengan hukum bunuh. Kemudian kalau sampai mati bagaimana? Kalau sampai mati tidak bertaubat, maka pelaku syirik akbar dalam Islam tidak disolati, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan hartanya tidak diwariskan, tapi untuk baitul mal. Ngeri ini. Makanya ini suatu yang mahal, majelis yang seperti ini, tulisan-tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi yang seperti ini suatu yang mahal bagi kehidupan beragama kita, yaitu beragama Islam. Maka sampai digelari Syekh ini adalah Syekh Al-Mujaddid, memperbarui. Yang sudah banyak akidah umat, banyak dari umat akidahnya tercampuri dengan kesyirikan, terkotori dengan kesyirikan, kemudian diperbarui supaya kembali kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan juga demikian hakikatnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk dalam penjelasan tentang masalah takfir, untuk sebagai penjelasan tambahan, karena terlebih lagi di masa-masa yang banyak tersebar fitnah khawarij, fitnah takfir, fitnah jamaah yang mudah mengkafirkan dan meledakkan, ini perlu kita ilmu. Dan bahkan saya sangat mengharap mulai banyaknya majelis-majelis tentang membahas tentang kesesatan dari khawarij dan pembahasan tentang kaidah-kaidah takfir yang lebih terperinci, karena ini sifatnya hanya sekilas saja. Nah, hakikatnya ini tidak dimasukkan dalam materi di kasus syubhat, namun mengingat tuntutan keadaan, maka akan saya sampaikan walaupun sekilas insyaallah taala. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Yang pertama adalah wasthiyah ahli sunnah bainal firqah al mukhalifah. Tengah, sikap tengahnya, sikap pertengahan ahli sunnah di antara kelompok-kelompok al mukhalifah, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah hum wastun. Mereka adalah bersikap pertengahan. Mereka adalah kelompok pertengahan fi firaqil ummah. Jadi Ahlussunnah itu kelompok pertengahan di tengah-tengah kelompok-kelompok di umat Islam ini, atau di tengah-tengah kelompok umat. Kama annal ummah hiya wastun fil umam. Jadi saya ulangi, Ahlussunnah wal Jamaah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kelompok pertengahan di tengah-tengah kelompok-kelompok umat muslimin. Jadi umat muslimin banyak kelompok-kelompok, Nah, Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafus Shalih ini tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya apa? Tidak ifrat, gulu, berlebih-lebihan, dan tidak tafrit, teledor. Ini dalam semua masalah ya. Dalam beribadah juga begitu. Dalam berwudu juga begitu. Dalam masalah takfir juga begitu. Dalam masalah seluruh ajaran agama Islam enggak boleh ifrat, berlebih-lebihan, dan enggak boleh teledor. Kenceng melewati batas enggak boleh. Keras melewati batas enggak boleh. Kemudian cuek, teledor juga enggak boleh. Kama annal ummah hiya wastun fil umam. Sebagaimana umat Islam juga umat yang pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Sampai dijelaskan bahwasanya Ahlussunnah itu tengah-tengah dalam masalah pembahasan sifat-sifat Allah Ta'ala antara Ahlu Ta'til, Jahmiyah, dan Ahlu Tamthil. Juga dalam masalah pembahasan perbuatan Allah tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Dalam masalah pembahasan tentang ayat apa dalil-dalil tentang ancaman Allah tengah-tengah antara Murji'ah, Al-Wa'idiyah dengan Al-Qadariyah dan selain mereka. Dan dalam masalah pemfonisan kafir atau tidak juga tengah-tengah antara Haruriyah, Mu'tazilah dengan Murji'ah Jahmiyah. Seperti itu. Baik, maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan takfir tengah-tengah ketika mereka mendudukkan pelaku dosa besar zina, membunuh, dan yang semisal itu dari dosa-dosa besar tengah-tengah antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah ini, kalau Khawarij memandang pelaku dosa besar itu kafir. Ini kelompok yang berlebih-lebihan. Padahal kan hanya merusak kamalul iman yang wajib tadi. Kesempurnaan iman yang wajib. Enggak sampai aslul iman. Enggak sampai dasar keimanannya. Enggak sampai pondasinya. Satu sisi Khawarij dan Mu'tazilah yang berlebih-lebihan, sisi yang lain Murji'ah yang menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar itu keimanannya sempurna, dan mereka sebut pelaku dosa besar itu mukmin yang keimanannya sempurna. Masya Allah. Jadi kalau jangan dianggap jauh ya, mereka nanti, mereka bisa jadi suatu waktu punya partai Murji'ah tersendiri. Saya ngeri kalau seandainya ada partai Murji'ah tersendiri. Ketika aliran-aliran kepercayaan sudah semakin bebas di sebuah masyarakat, ngeri, bisa jadi muncul partai Murji'ah. Karena menurut mereka ini orang yang sempurna ibadahnya, rajin, sama dengan orang yang paling fasik, paling banyak maksiat di kalangan manusia. Siapa yang enggak senang? Orang yang mengikuti hawa nafsu para pemuda, bahkan juga orang yang tua yang suka maksiat, siapa yang enggak senang masuk partainya dia, partainya mereka ini? Nauzubillah, nasallahu salam wal afiyah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan menetapkan status pelaku dosa besar ini atau dalam urusan takfir dalam masalah ini ya enggak mengkafirkan kayak Khawarij atau teroris tadi, dan juga tidak Murji'ah, tidak menyatakan kesempurna imannya. Kita katakan dia masih ada aslul imannya, pokok keimanannya, tapi imannya enggak sampai kamil, enggak sampai sempurna. Enggak sampai kamal. Enggak sampai sempurna. Sehingga kita katakan bahwasanya dia mukmin Dia masih orang beriman, bukan orang kafir maksudnya. Tetapi dia fasik. Kita tambahkan, bukan hanya mukmin saja, tapi fasik bikabirotihi. Dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukannya tadi. Atau dengan kata lain, dia mukmin naqisul iman. Seorang mukmin, orang yang beriman, tapi imannya kurang sempurna. Karena meninggalkan sesuatu yang wajib ada pada dirinya, yaitu meninggalkan kemaksiatan dosa besar. Itu kan wajib, termasuk kamalul iman yang wajib. Begitu. Itu sikap tengah-tengah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan mengkafirkan orang yang memang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak? Tapi gak mau berlebihan yang tidak dikafirkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kok dikafirkan. Gak mau seperti itu. Tapi gak mau juga teledor. Mau menyembah kuburan, mau apa dan seterusnya. Tidak, kita katakan orang yang seperti itu telah melakukan kesyirikan akbar ataupun kufuran akbar. Kita enggak seperti itu. Jelas sekali Nasara dalam Al-Quran statusnya kafir. Maka karena Allah mengkafirkan Nasara, kita pun juga mengkafirkan. Begitu. Jadi tauqifiyah pengkafiran itu harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Itulah wujud penghambaan kita Ahlu Tauhid kepada Allah Ta'ala, mengesakan Allah. Kemudian oleh karena itu Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, innal kufra wal fisqa ahkam syar'iyyah. Bahwasanya vonis kafir, vonis fasik itu hukum syar'i. Laisa dhalika minal ahkam alladhi yastaqilu bihal aql. Bukan hukum yang akal dengan sendirinya bisa menentukan. Lihat dalil dulu. Fal kafir man ja'alahu Allahu wa rasuluhu kafira. Maka namanya orang kafir itu, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adalah orang yang Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam vonis kafir. Wal fasik man ja'alahu Allahu wa rasuluhu fasiqa. Dan fasik pun juga demikian, intinya begitu. Baik. Dan ingat, sesuatu yang mengkafirkan itu secara umum terbagi dua sebabnya. Bisa meninggalkan sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, dan bisa melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Itu secara umum begitu, perinciannya panjang. Nah, sampailah kita pada takfir, jenis pengkafiran. Jenis pengkafiran Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan ada dua. At-takfirul mutlak atau nama lainnya at-takfirul am. Pengkafiran secara global atau pengkafiran dalam bentuk kalimat umum. Kalau diterjemahkan at-takfirul am itu pengkafiran umum, nanti disalahfahami. Semua dikafirkan. Maka saya terjemahkan pengkafiran dalam bentuk kalimat umum. At-takfirul mutlak, pengkafiran secara global, enggak ada apa, enggak ada tunjuk hidungnya, begitu. Agak sulit menerjemahkan kalimat mutlak, tapi semoga bisa terwakili dengan kalimat umum tadi. Yang paling utama intinya, apa definisi atau penjelasan tentang takfir mutlak, kalaupun nerjemahkannya kurang pas misalnya. Takfir mutlak itu adalah yaitu hukum terhadap, vonis hukum terhadap suatu ucapan atau suatu perbuatan. Bahwa ucapan ataupun perbuatan itu ucapan dan perbuatan yang kafir. Ucapan dan perbuatan kekafiran maksudnya begitu. terkait dengan penjelasan hukum syar'i. Jadi contohnya begini, man qala kadza fahuwa kafir. Barang siapa yang mengucapkan ucapan ini, sebutkanlah ucapan kufur, maka kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluknya, maka kafir. Itu kalimat umum, itulah takfir mutlak. Lebih fokusnya kepada penjelasan hukum tentang suatu ucapan itu kekafiran atau suatu perbuatan itu perbuatan kekafiran. Lebih kepada itu. Walaupun dikatakan barang siapa, berarti pelaku. Tapi sesungguhnya fokusnya kepada apa? Penjelasan hukum syar'i tentang perbuatan dan ucapannya itu. Barang siapa yang menginjak mushaf Al-Quran, maka kafir. Itu takfir mutlak. Karena belum menyebutkan nama orang. Fulan tetanggaku kafir. Kakekku dulu pernah ngajarkan aku waktu masih kecil ke kuburan minta-minta. Sekarang saya tahu dalam kasus subhat, maka kafir. Nah itu takfirul muayyan itu. Itu yang harus hati-hati terpenuhi. Harus terpenuhi apa? Syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan ulama menjelaskan untuk takfir yang jenis muayyan, tunjuk hidung, itu haknya ulama. Enggak setiap orang kemudian mengatakan dengan mudah vonis kafir. Karena konsekuensinya seperti tadi, ngeri. Sampai kalau sudah apa mati, tidak disolati, dan seterusnya sampai harta warisannya. Panjang. Urusannya panjang. Kepantasannya itu di situ. Mengapa enggak setiap orang boleh mengkafirkan? Nah inilah yang di antara kesalahan teroris. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Adapun takfirul muayyan tadi sudah saya sampaikan. Hukum vonis kafir terhadap orang tertentu atau alias tunjuk hidung. Maka ini harus dengan dalil, sebagaimana takfirul mutlak juga harus dengan dalil. Tetapi karena ini fitnahnya besar, maka lebih berhati-hati lagi ini. Takfirul muayyan itu haruslah terpenuhi, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dua hal. Yang pertama, dalalatul kitab wa sunnah ala anna hadza mukaffir. Harus ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang itu benar-benar perkara yang membatalkan keislaman. Benar-benar perkara yang mengkafirkan, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Harus tahu, harus benar-benar yakin, harus benar-benar jelas bahwasanya itu perkara yang mengkafirkan. Harus ada dalilnya bahwasanya itu perkara yang mengkafirkan, karena ini perkara tauqifiyah. Ini kafir, ini tidak, itu yang menentukan Allah, bukan kita. Kemudian yang kedua, intibaqul hukmi ala syakhsil muayyan bihaitsu tatimmu syurutut takfir fi haqqihi wa tantafi al mawani. Penerapan vonis hukum kafir kepada orang tertentu haruslah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi kalau sudah jelas apa yang dilakukan itu kafir, bagian pertama tadi seperti itu, ini dalilnya. Setelah itu mau divonis kafir, ulama, kan ini hak ulama dalam mengkafirkan, ulama akan melihat terpenuhi enggak syaratnya atau ada enggak penghalangnya. Kalau masih ada penghalang, enggak dikafirkan. Kembali kepada hukum asalnya, dia muslim. Dia muslim. Kecuali kalau memang dia sudah menyatakan dirinya beragama non-Islam. Kalau seperti itu enggak ada urusan dengan apa? Dengan syarat dan penghalang-penghalangnya. Kalau dia menyatakan agamanya bukan Islam, ya jelas kita langsung katakan bahwasanya orang itu orang kafir non-muslim. Seperti itu. Ini untuk orang yang muslim asalnya. Kemudian apa? Kemudian mau divonis kafir. Haruslah satu terbukti dia melakukan kekafiran atau mengucapkan ucapan kekafiran dengan dalil. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kemudian periksa lengkap syarat-syaratnya. Terpenuhi enggak syarat-syarat untuk dikafirkan? Periksa penghalang-penghalangnya. Ada enggak penghalang-penghalang untuk dikafirkan? Kalau ada satu saja penghalang untuk dikafirkan, sudah. Enggak bisa dikafirkan. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menuduh. Ini kaidah ini. Kaidah ya, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam mukaddimah Tauhidul Ahkam jika tidak salah ingat. Karena salah dalam memaafkan itu kembali kepada hukum asal, dia berpegang pada hukum asal. Hukum asalnya dia muslim. Tidaklah mengeluarkan dari hukum asal status muslim tadi kepada kafir kecuali jika ada dalil. Dia enggak tahu. Nah, maka dia kemudian tidak memvonis kafir. Kemudian berikutnya syarat secara ringkas takfir, syurutut takfir. Sebetulnya ada pembahasan juga mawani utakfir, penghalang-penghalang pengkafiran. Tapi karena waktunya terbatas dan yang kedua karena tidak terpenuhi satu syarat saja artinya adanya penghalang. Begitu. Walaupun sesungguhnya penghalang itu jumlahnya tidak sama dengan syarat, tapi kaidahnya begitu. Pokoknya bertentangan dengan syarat, enggak terpenuhi syarat artinya ada penghalang. Walaupun kalau ingin menguasai benar-benar ya mempelajari tersendiri penghalang-penghalang itu semuanya. Ini saya sampaikan agar kita tidak gegabah. Ada 4 syarat itu, syarat pengkafiran. Tapi penjelasannya panjang lebar. Ayyakunal muayyan baligon aqila. Orang tertentu yang akan divonis kafir itu haruslah orang yang balig dan berakal. Kedua, an yaqa minhul kufr ala wajil ikhtiyar. Kekafiran yang dia lakukan atau dia ucapkan tadi haruslah tidak ada paksaan, atas dasar pilihan kesadaran. Ala wajil ikhtiar itu atas pilihan kesadaran sendiri. Maksudnya tidak ada paksaan. Yang ketiga, antablughul hujjah allati yukaffaru bi khilafiha. Sampai kepadanya hujjah yang kalau dia sudah sampai hujjah kemudian menentang hujjah tersebut, dia dikafirkan. Artinya harus tegak hujjah. Itu yang ketiga. apa makna tegak hujah, bagaimana, apakah cukup asal apa disampaikan dalilnya, paham enggak paham terserah, dan seterusnya, itu ada pembahasannya tersendiri. Kemudian yang keempat, alla yakuna muta'awwila. Yaitu dipersyaratkan orang itu dikafirkan dengan syarat yang keempat ini, yaitu apa? Tidak mentakwil. Kekafirannya itu bukan berasal dari takwilan dia. Takwil itu sederhananya salah tafsiran, salah pemahaman, karena udzur. Namanya orang kan pemahamannya bertingkat-tingkat dan hidup di lingkungan yang beraneka ragam. Kalau dari lahir kemudian ngelihat atas rumahnya apa kain hitam dibuntel kotak taruh atas pintu, melihat kiri dinding ada keris yang dimandikan setiap Jumat Kliwon, kemudian tiap sepekan sekali bapaknya ziarah kubur kakeknya sambil berdoa kepada kakeknya. Baru lahir dari kecil sudah ditunjukkan, dipertontonkan seperti itu. Sangat memungkinkan orang seperti ini salah paham terhadap agama Islam. Lain dengan kalau dilahirkan di samping Masjid Bukung Dalangan. Nah, bisa jadi berbeda. Masya Allah, terdengar kajian terus dari sini misalnya. Ya. Kita lanjutkan. Kata penulis rahimallahu taala, wa arafta dinal Islam, dinallah. Yang pertama tadi, engkau telah mengetahui tentang apa yang sudah saya sebutkan dengan pengetahuan ilmu yang menghujam dalam hati. Dua, engkau telah mengetahui tentang asyirku billah, bahwasanya itu tidak diampuni oleh Allah. Tiga, engkau telah mengetahui agama Allah, alladhi arsala bihir rusul, yang Allah utus para rasulnya untuk membawa ajaran agama Allah tersebut. Min awwalihim, dari rasul yang pertama, ila akhirihim, dan rasul yang terakhir. Anda sudah tahu toh dari penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya tadi di awal-awal, bahwasanya mereka membawa ajaran at-tauhid semuanya sama, alladzi la yaqbalullah min ahadin siwa, yang Allah tidak menerima dari seorang pun agama selain agama tauhid. Yang keempat, dan jika engkau telah mengetahui ma asbaha ghalib an-nas, wa arafta, dan engkau telah mengetahui ma asbaha ghalib an-nas, apa yang terjadi pada kebanyakan masyarakat, fihi minal jahal, yaitu mereka terjangkiti penyakit jahal, bodoh, tidak tahu. Artinya penyakit tidak tahu ini sudah mewabah pada kebanyakan masyarakat. Kalau Anda sudah tahu keadaan masyarakat Anda seperti itu, dan Anda sudah tahu bahwasanya agama Allah yang dibawa oleh seluruh para rasul adalah agama tauhid, dan Anda sudah tahu bahwasanya syirik itu tidak diampuni oleh Allah, dan Anda sudah tahu bahwa saya telah menjelaskan perkara-perkara yang sebelumnya telah saya jelaskan semua tadi, bihada afadaka, saya ulangi, afadaka faidatain. Kalau bihada kaitannya dengan ini tadi, minal jahl bihada, masyarakat tidak banyak tidak tahu tentang apa, banyak masyarakat yang tidak tahu, maksudnya demikian, tentang at-tauhid, ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallatu wasallam. Maka kalau Anda sudah mengetahui perkara, empat perkara itu semuanya, afadaka, ini menunjukkan faidah faidatain bagi Anda, menunjukkan dua faidah bagi Anda. Al-ula, yang pertama, al-farahu bifadlillah warahmatih, bahagia dengan karunia Allah dan rahmatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah, ditafsirkan oleh ulama tafsir al-Islam. Wa bi rahmatih, ditafsirkan Al-Qur'an. Katakan dengan karunia Allah yaitu al-Islam dan dengan rahmatnya yaitu Al-Qur'an. Fa bidzalika, maka dengan kedua itu, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa khair, hal itu lebih baik, mimma, daripada yajma'un, apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Masya Allah. Anda dianugerahi bisa tahu satu makna Al-Quran dan sanggup mengamalkan tuntutannya dengan al-ikhlas dan dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain diterima oleh Allah amalan Anda, maka itu lebih baik bagi daripada seluruh dunia yang kalian kumpulkan. Khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada seluruh dunia yang Anda kumpul, yang mereka kumpulkan. Anda mendapatkan anugerah al-Islam. Loh Ustaz, ini kan dalil untuk bergembira, berbahagia dengan karunia tauhid yang Allah anugerahkan kepada kita. Kok tafsirannya Islam dengan Al-Quran? Mudah saja jawabannya. Al-Islam itu apa definisinya? Al-istislamu lillahi bittauhid, wal-inqiyad lahu bitta'ah, wal-bara'ah minasyirki wa ahli. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Pertama kali disebutkan tentang tauhid. Poin dua dan poin ketiga kembalinya kepada poin pertama. Tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Seluruh ketaatan hakikatnya hak tauhid dan penyempurna tauhid, sebagaimana jelaskan Ibnu Qayyim. Berikutnya berbenci dan berlepas diri dari kesyirikan. Konsekuensi setidaknya dikatakan demikian dari tauhid adalah benci lawannya syirik dan berlepas diri darinya. Itu al-Islam. Adapun Al-Qur'an, kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an itu semuanya isinya tentang tauhid. Beliau kelompokkan menjadi 5 kelompok ayat Al-Quran. Semuanya terkait dengan tauhid. Baik. Maka dengan itu, bergembiralah Anda. Itu lebih baik dari apa yang Anda kumpulkan. Konsekuensinya apa? Kalau itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan, konsekuensinya adalah pengorbanan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari dunia jangan lebih besar daripada pengorbanan untuk mencari ilmu at-tauhid dan mengamalkannya, mendakwahkannya. Karena tuntutan sesuatu yang lebih dicintai oleh, yang paling dicintai oleh Allah, tuntutan sesuatu yang paling mulia adalah pengorbanan yang paling mulia pula untuk Allah. Jangan kasih sisa-sisa waktu kalau sempat. Jangan kasih sisa-sisa umur kalau pensiun. Jangan kasih sisa-sisa dan seterusnya baru ngaji. Tidak. Apakah kita akan sanggup beralasan di hadapan Allah, ya Allah, saya sempat kuliah S1, S2, S3, tapi saya enggak sempat khatam salatatul usul, ya Allah. Afwan. Sanggupkah kita mengatakan seperti itu di hadapan Allah? Ya Allah, saya sempat kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus ini, kursus itu. Sampai gelar saya 3, 4 kalau bisa ditawar misalnya. Tapi saya enggak sempat, ya Allah, duduk di majelis kasyfus syubhat walaupun hanya setahun sekali atau sepekan sekali. Masya Allah. Sehingga enggak setiap enggak tahu jahil itu jadi udzur. Baik. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa afadaka aidan, kata Syekh. Dan ini juga menunjukkan kepada Anda sebuah faedah al-khauf al-azim, rasa takut yang besar. Fa'innaka idza arafta, karena sesungguhnya, mengapa kok menunjukkan rasa takut, apa, tuntutan rasa takut yang besar? Fa, karena, fa sababiyah. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, idza arafta, jika telah mengetahui anal insan, bahwasannya seseorang yakfur, bisa kufur, bikalimatin, dengan satu kalimat saja, yukhrijuha min lisaniha, yang dia keluarkannya kalimat itu dari lisannya. Waqad yaqulu wa huwa jahil, sedangkan dia mengucapkannya dalam keadaan dia tidak tahu. Fala yu'dharu bil jahli, maka saya ulangi, sedangkan dia tidak tahu, namun jenis tidak tahu yang bukan udzur, harus ditambahkan seperti itu. Karena kalau tidak tahu yang udzur, maka ya di yang seperti itu diterima udzurnya. Tidak tahu di sini maksudnya tidak tahu yang bukan udzur. Fala yu'dharu bil jahli, maka tidak diterima udzur jahil yang memang bukan jahil yang ma'dzur, yang bukan udzur secara syar'i itu. Begitu. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, namanya seseorang melakukan kekufuran itu bisa karena tidak tahu, dan bisa karena sombong, menentang. Dua sebab orang melakukan kekufuran. Adapun kalau sebab pertama tidak tahu, jahil, jahal, ini sebabnya, sebab seorang kok sampai tidak tahu, ada dua. Tidak tahu karena dia tidak ada yang mengingatkannya, benar-benar tidak tahu. Tidak ada dai yang sampai suaranya kepada dia, tidak ada buku yang sampai kepada dia, tidak ada, intinya hujah belum tegak, buku belum sampai sehingga bisa faham dengan baik, dakwah belum sampai sehingga dia bisa faham dengan baik, belum, dia belum sampai pemahaman yang batasan minimal sampai tegak, apa, untuk dikatakan tegaknya hujah, belum ada yang mengingatkan. Satu. Yang kedua, jahal karena dia berpaling dari mencari tahu. Nah, inilah beda hukumnya, ikhwan. Kalau jahal yang karena sebabnya al-i'rad, berpaling dari tidak tahu, berpaling dari mencari tahu, mencari ilmu, maka ini masuk dalam 10 pembatal yang banyak tersebar di masyarakat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Wajibat, yaitu al-kufrul i'rad. Kufur berpaling. Bagaimana bentuk kufur berpaling? Dia mengaku beragama Islam, tapi gak pernah mau tahu tentang agamanya. Gak pernah belajar tentang agama Islam, gak mau ngamalkan juga, gak sholat, gak zakat, gak puasa, gak ngaji juga. Namanya saja Muslim. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini gak mau belajar, gak taunya karena gak mau belajar, gak selera belajar, gak mau tahu. Emang dikira Al-Quran ini sudah diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tersebar di tengah-tengah umat, para sahabat sampai berjihad, darah mengalir agar Al-Quran bisa tersampaikan kepada umat ini. Emang setelah itu sampai kepada kita mushaf itu boleh-boleh saja, mas, mau ditaruh di bupet, di lemari sampai berdebu, hanya setahun sekali Ramadan dibuka, silahkan saja, mas. Padahal di dalamnya terdapat ajaran tentang tauhid, di dalamnya ajaran tentang sholat. Boleh-boleh saja dibaca, boleh, difahami, boleh, enggak juga boleh. Loh, apa artinya perjuangan mereka? Apa artinya jihad mereka? Apa artinya Rasulullah sampai hijrah? Apa artinya? Masya Allah, enggak masuk di akal seperti ini. Nah, masuk di logika yang sehat. Oleh karena itu ulama mengatakan ada ilmu yang namanya ilmu fardu ain. Ilmu yang kalau sampai orang tidak mempelajarinya jadi dosa. Apa saja ilmu fardhu ain itu? Silakan Anda baca di muslim.or.id. Insyaallah sudah saya tulis di sana macam-macam ilmu fardhu ain dan dalilnya. Baik. Sampai di situ insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang sesi berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan antum semuanya. Sallallahu sallam barak ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.